Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jami'ah. وعلى آله وأصحابه الذين نالوا السعادة الحقيقية في الدنيا والعقبى. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Abdika wa nabiika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para raustriyo, alhamdulillah saat menikah keluaran panjenengan sedaya nanti pinten-pinten nikmat rahmat saking sanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluaran panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh lampah dening majelis menika. Mugi-mugi agen kita sesarengan laksanakan pengawasan mereka dan selesai dibuat catat ini kusi Allah tetap amal hasanah kula panjenengan sekalian. Olah muki-muki agar kita sawi sarang-sarang awas mangke agar nanti ilmu engkau manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika monggo sadherekipun kita ajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tuba alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya la jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya la jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسان الفعال يا قائما بلا جوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. لهم الفاتحة. الله الرحمن الرحيم halaman 92 baris kaping 3 saking ngandhap la tatmu kaywa dondala amali wassalamu fa'ilan yakti minal jaza ilaka alal amali angkana lahu qabilan la tatmu aja nyuprih sapa sira iwadon ing ijol ing ganti ijol ganti ala amalin ing atase siji nama wasta kang ora ana sapa sira lahu maring amal iku fa'ilan wong kang agawe. Sediramu ojo pisan-pisan jaluk ganti ning amal sing amal kuwi kowe dhewe nglakoni. Sing lakoni wong liya kuwi jek lopah wae ojo. Yakti cukup minal jazai saking tiwala laka kekusiro ala amali yang atasi siji amal apa sing cukup an atau menek kelakuan iku kana ono sopo Allah kusi Allah lahu maring ngamal mau ono iku kobilan rimo diterima tak gue cukup ora usah diterima terus dijeli diterima tak gue cukup minangka piwalese awakmu tumanjang iku diterima ditampa ngono tak gue wis dadi piwalese cukup kanggo awakmu iku niku jelas. Napa kok wonten? Nah, sesuci wong yo pancen yo ora melok duwe. Ora melok duwe ngamal. Sing duwe ngamal iku lak sing gawe to nggih. Nek sampeyan ora melok duwe ngamal kok ngaku-ngaku ngamal terus jalo ijo. Iki jenenge mboten dihormati. Pangeran sing Maha Kuwasa. Gendai bagi di gendai Al-Munfaridi utawi pangeran Allah Zat Kali Jemi iku yakuku gawe sopo pangeran gawe af'ala ibadi ing piro-piro penggaweane kawula. Ya, mana kok sesi kekhobaran, kekhobaran, ketisian khobaran. Al-Munfaridin te pangeran Zat Kang Ijen, biholki af'ali ibadi kelawan, dasekno gawe, piro-piro penggawe ne kawula, wakti roi halan tegese dadi akan ing af'alul ibad iku huwa utawi al-munfarid iku Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla sing ngijeni sing gawe kawula iso tumandang sing nyiptakno tumandange kawula kuwi mung Gusti Allah tok rahmat liyane. Lha wis karuan kaya ngono pakai ba moko kaya apa? Ya kudu punyu presopo abdi kawula nyuwih aljazaa ing balesak. Ala amale ing ngatasé ngamal Lamat kola kan orang nonggur lebu. Orang nonggur lebu ku maujud lahu ketwi sikawlo mauti ing dalam amal alal hati koti ngatasi sejati. Kalau semua amal itu, semua harta, semua hamba itu diciptakan oleh Allah, dengan seluruh aktivitasnya pun diciptakan oleh Allah, artinya hamba itu tidak ikut beramal. Bagaimana hamba yang tidak sama sekali tidak terlibat? Lamat kola lahu kiri terus jawabnya saya ini tidak terlibat. Bagaimana hamba yang tidak terlibat dalam amal kok melu-melu mengklaim diri bahwa dia berhak dapat opah? Ini terlibat aja orang kok jalan opah. Dan ini harus terjaga. Wa ma'na qaulil qabul jazaa'. Terus mau diterangkan untuk pembalasan amal yang dilakukan cukuplah itu dibalas kalau dianggap itu pembalasan adalah ketika amal itu diterima oleh Allah. Yang dimaksud bagaimana? Wa makna kaulil qabuli jazaa. Utawi maknane anane penerimaane Allah iku jazaan bagi piwal. Wong diterima tok orang jeli apa-apa yur diharami diwates. Iku maknane iki. Iku kota kodama teman-teman dicek apa maknanya niku. Mbok nate diterangne kok. Kapan? Rembuh apa dia? Gue kasih di nomor pinten. Senior. Tak dulu ni. Uang ini pun akmal tak? Antum kerentek. Gila. Kerentek ini saya gawe. Nah, gue. Nenek, kerentek ini saya gawe. Uang kerentek kayaknya saya gawe. Gue awal. Ya berarti kalau saya ukrek-ukrek. Jadi kalau ukrek-ukrek itu. Bahasa Indonesia ini apa ukrek-ukrek? Yang mengukrek-ukrek ini dia Allah punya hamba mula dia maksudnya gitu nek ada jurus rodok jurus jenengnya ngamal itu asum ini sehingga wikusya Allah ibarat itu barang barang ini pula ingin wikusya Allah ini pula asum enggak resik terus ditibaknya tentang sampean terus ditibaknya tentang sampean sampean juga ditobah ngamal ngamal ini pula dari umur-umur ngarani ngamal itu lah diatur oleh Allah malik. Nggih. Terus diatur oleh Allah malik bar enek barang resi bar sampean niku. Terus sampean balik nang sik ditompone kok pira-pira wonten. Iki jenenge napa? Gusti Allah nampa ngamal iku maknane nalika sak jane niku kae Gusti Allah. Usah wonten ditempel teng sampean terus sampean ngaku-ngaku sing ngamal aku. Sing salat aku, sing zakat aku. Jenenge niku lak ngamale Allah sampean tempel nang sampean. Terus sampean muni iki ngono tak niati, tak atur ne Gusti Allah lho. Terus Allah isih kersa nampa niku jenenge lha nggih. Nampak tak di mana? Pun kira-kira. Maksudnya pun banget larangnya. Udah banget larangnya. Dan yang ditompon itu loh. Buat saja ini barang bekas. Lagu siapa kok diaturi barang bekas ini lagi. Gue tempah entah. Tapi lo krono pun kacung. Gusti Allah pun kadung demen teng menungso. Kadung demen ning kene. Kadung welas, kadung mulya ning menungso. Wis kata-kata bekas itu oleh Allah dihapus. Bahkan kata-kata amal itu kae Gusti Allah ngono ku Gusti Allah rela. Sing ngamal dudu aku kowe le. Sudah. Niku tok niku pun mulya banget. Dine jenengan kok nampa swarga, dene jenengan kok nampa akibat sae saking amal iki. Niku dudu krana ngamale sampeyan, krana panjenengan Gusti Allah maringi neh rihame sing luwih apik. Lho, lali mun pola-pola. Nek uluran kuwi iki ayo bae dikeki ora ae. Hadiah itu krana enek prestasi. Gue orang soal prestasi ya. Prestasi apa orang-orang? Ini gue nih gue nggak ada diukur sih, sih terus tenanan. Ye, tapi di imeh ya. Keterangan dulu. Dan ini ditambahi kita. Kalau saya ke bulan Allah pun tambahin sekecil, bukan sekecil ini kata. Penjelasan tentang posisi amal terhadap menungso. Atau pun sajane ngamal itu kayak sopor. Kok diarani juga enak unan-unan ngamalnya menungso itu loh. Jadi ngamal sebenarnya gusalah berarti kayak gusalah. Nah, tapi nyatanya kok enak ngarani ngamale menungso ya apik, kelakuane apik. Niku berarti lah enten. Enten penisbatan. Ada penempelan nama amal itu ditempelkan kepada manusia. Paling ngono. Lah niku terus sesuci. Idza arada dawe Syekh Al-Albani. Idza arada an yuzhira fadlahu 'alaika. Kholako wa nasabahi iza arota bekalani ngerusahakan sopa Allah ngerusahakan anu dihiro ini yang tau menampilkan yang tau ngetoakan sopa Gusti Allah fadlahu ing kanugrahani Allah alaika ingatasi siro kholako mongko dadekaken sapa Allah. Sing dadekno Gusti Allah, bari wana sabar. Lan nempelno merek sapa Gusti Allah iki kamar iki. Jadi ora kok terus Gusti Allah nuju kemalan itu amalan umur ora, tapi Allah menisbatkan amal kepada kamu. Senajan sing gawe Gusti Allah. Sing nyiptakno ngamalmu ku Gusti Allah, tapi karena Allah ngersakno arep paring anugrah marang sliramu, banjur itu dipakai alasan oleh Allah untuk memberi lagi. Dan akhirnya ngamal itu terus ditempelno teng sampean. Akhirnya sampean terus duwe merek kamu orang yang mengamalkan sholat. Kamu orang yang mengamalkan puasa. Kamu orang yang mengamalkan baca Quran. Padahal tak jadi orang. Alah, angel men. Jadi betul angel saya. Ungkapan bendino belum. Bendino wes, wes monowi. Ben? Sing gawe nggih sampean. kadang-kadang saya ngubah-ubah ini sampean. Saya ngubah-ubah ini sampean. Tapi saking gemeni sampean itu kayak ini. Ini kalau saya latih, kalau contohnya ini kan. Galingan ini. Mbah Kakung diompoli putune. Nanti kulek ngerti lah, pintere putu kuwe siso ngumbah no sarune mbae. Duh. Sing nandani ngumbah sarung lak mbae diri. Duh. Padahal bayi ini ku malah orang iso ngumbah-ngumbah. Malah ngompoli, iya tak? Mengkrono sakit gemene simbah ning putu niku lek muni ngoten wis pinter putuku wis iso ngumbahno sarunge mbae. Niku jenenge gawe penggawean dhewe, umbah-umbah dhewe. Ning krono demen paring anugrah ning anak ning putune, jur istilah umbah-umbah mang ditempoekno dinisbatno ning gone putune. Allah kasih gemeneng menungso tak jadi singgawe di kusya Allah sembarang kali kusya Allah diri tapi karena Allah remen ngerasa aku paling anugerah sampai tak jeneng-jenengnya penggawean itu tak jeneng-jenengnya ditambah datang menungso gila silahkan di sholat gila menungso, mana tu lagi? Sing lakukan di sholat itu menungso. Sing, apa? Poso menungso, lalu menungso, kafe menungso. Mula, nek pun tuk niku, betuk niku. Jadi menungso niku. Cara nganu ngetekrek itu melungker pun belum cara apa-apa saja peparingi Allah ini kumpul malah kumpul-kumpul orang karu-karuan urip gak melu gawe lan ora tau njaluk dhewe terusé urip dhewe ning jerone urip kudu disene ngamal-ngamal dhewe. Bila ngamal dia, ngamal bila ngamal ekono sampai jeneng ben kita apik dia nasi tan jenengnya. Lagi pun bol-bolan itu, sampai mohon betul urut dok. Ngomong sing mukang sampean, sing nyekel foto sampean, sing mudik mulo sampean. Terus mari ngono wong liya sing moro teng ngene silakan. Iku sing nata foto kula sing nyuwun kula kudu bae. Teman pulang dulu terlebih. Sampaian sing tandang, tapi sing oleh opah, wong liya sing gak tandang. Dan sudah pulang betul nggak? Betul. Soalnya banyak teman duduk Gusti Allah. Gusti Allah ini cuma teliti. Orang main tandang, tapi malah dia ini orang melu tandang malah nama dia ini nama pertandangan di wau perlu nih kena dua alasan tak ngekak ya apa jadi walse yang gelom nama di wau padahal jadi ya ngamal barang iman gelomnya barang ya gilman kokono nyata nih ya tangannya podo, sikile podo, orang dikirimi gelem ya orang budal ini iya tak? Sing sitok cedek masjid sing sitok selalu ada masjid ini sing dikirimi gelem nih kuring ada ini nyatanya sing jamaah sing ada nih sing cedek nih malah ini gak wayang imami rabudal ini Fadlullahi ta'ala utawi kanugrahane Allah Taala iku azimun aku. Aku niku sampai kelelep. Barang niku lek aku niku sampai sing diwehi niku kelelep niku aku. Mane diarani sumure banyune aku. Niku kira-kira sama di guru niku kelelep. Lainak kira-kira nemu tak kumpul, urung kelelep, itu dereng patek agung. Ya ming anak bane, itu ini urung agung. Jenenge agung, ngungkuli sembarang kali ini sampai kelelep sih, di paring. Baiklah arda mengkotor kalani ngeresahkan sopo Allah. Ngerasakan al-yudhira yang nyentuh-nyentuh akan sopa Allah mu ing padol ing kanugrahane dikitakna alaika ing atasi siya kholako mongkong gawe sopa Gusti Allah laka kedui siya gawe at-ta'ata ing ta'at Allah gawe ta'at terus wahalan banjur nganggu akan jadi pepaes sopo Gusti Allah kaing siro tinggok no pihak kelawan to'at to'at sing digawe Gusti Allah diri niku wau terus ditemplek no sampean tinggok no ni sampean akhirnya sing kelambenan to'at niku sampean sing kelambenan jeneng to'at niku menungso. Karena panjang apa? Wana sabah. Dan panjang menisbatkan sopoh Allah ha'ing to'at dinisbatna ilai kamar yang diro. Akhirnya terus kena dimeni. Waqala lan banjur dawu sopoh Allah lakal marking maring diro. Ya abdi lukaulo engson antau tawi siro ikumuti on wong sing to'at. Duh, ini gue lambut pola-pola tapi kue wis to'at padahal yang nampai to'at ini kok gue mutakin yang nampai takwa ini kok gue mutahidun mutakin wawasin takwa gue mutahidun dan wawasin ujungkong teman-teman ini istihad wa amilun lan wong kang amal mlosok kuwi wasa utibu lan bakal paring ganjaran robo ingsun kaing sira ala zalika ing atase mungkono-mungkono ketaatanmu ketakwaanmu lan penggawean apikmu nek kowe gelem nganggo klambi iki kowe kok tak kei sepeda montor. Padahal klambi itu sing ngekei ngeriko terus sepeda montorin itu piwala sih mau nganggu klambi kah apa panjang tak dulunya enak klambi muncul sepeda montor dirancang arep biayanya ini tak tinggal enak orang tua suge enak orang tua suge dua mantu utawa si Arab dua mantu mantunya bujak tamatan pondokan diomong leh dalam mantuku leh kue bener-bener gelem jadi mantuku terus kue gelem manggon nengke kue tak gawek no pondok sama jite ini mana sedikit gue jenek ini, karena itu dia karena orang tua itu dia dia mau dikai anak ya gue dipersilahkan manggon yang pekarangan ijek ditambahin lah gue gelem ngono tak gawek no pondok tak mesti dulu jenek cara kalau mau dihitung itu ya apa tak pondok sak masjid niku piwalese lah gelem dadi mantu ngono ya. Belum ora ngono iso dadi mantune. Iso dadi mantune niku ora ge mung ketompo semono ge. Iso ditompo dadi mantu niku lak wis. Wis jodo ngatasi dhek ya sale. Mangane jagal koyo meriyo. Nggih. Dadi anugrah sing aku iki sampai ngoten. Jadi iki anak-anakku ban bojo. Iki pekarangan-pekarangan punggono. Lho, lek kowe gelem tak gaweno mesti. Niku jenenge anugrah. Mula nek paham iki penisbatan amal. Sakjane ngamal nek awak dhewe melu dhewe. Ning ditempelno njur dikale Allah diberitakne rara-rara lek sing ngamali ku sampeyan. Banjur diomong-omong nih, aku jan matur nuwun mantuku kuwi karo para tuane mantuku kuwi tak kongkon manggon kene kok ya manut kok ya gelem ya saking matur nuwunku tak gawekno masjid sisan ben diurusi wis kono tak gawekno pondok murid yo akeh gawekno nggon sisan nggowo matur nuwun kuwi. Niku pancen wis niate kaki ora kok matur nuwun. Pancen wis niat mari iki. Dadi sak durunge dadi mantu pancen cita-citane maro tuwa men cita-citane aku pengen gawekno pondok calon mantu kula ngoten to nggih. Lah cuma ngomongne ning mantu model ngono wae ngoten to. Sajane upama orang ini ya ya panggah di kongkong mbak gue pindah di kongkong ojok di rumah bapakmu mbak gue pindah di kongkong manggung gini ojok di rumah ngulon di perintah berkuar diwai ini. Jadi kalau sama ini diwajib lo salat diwajib lo zakat jadi kalau gue salat dipaksa ini tegisnya nama-nama biaya ya jadi gitu. Pak nah, akhirnya lucu menurut saya. Wongar biaya kalau nggak dipaksa dicek. Nah tapi kadang-kadang sok-sok dia kena mantu, dia sok-sok kemana. Jadi buatan bah, kulo tak mandiri. Ya, kulo tak mandiri. Lek, asal kulo kil tiambak. Angsal kula keringeten piyambak niku langkung marem katimbang diloloh wong tuwa. Nek mantu karo maratua muni ngono isih serasa pantes. Soale maratua iso ilang. Maratua iso ilang, maratua iso mati. Ya tapi nek Gusti Allah kuwi muni ngono lak kepencuk sangen. Mboten Gusti. Kula mboten usah swarga, kula mboten usah ngamal. Kula tak urip-urip dhewe. Lah, iki ya ngono kula tak ngamal-ngamal dhewe, tak swarga-swargane dhewe. Muni apa? Oh. Ben. Relasi napa ge saged? Arep urip ning ndi? Manggon ning wong kabeh panggonan kae Gusti Allah. Nek maratuwa niku pancen iso sampean bantah ngoten. Mergo wilayahe maratuwa niku terbatas. Tapi lek wilayahe Gusti Allah apa ana? Sing brojol saking kekuasaane Gusti Allah. Mboten. Mula sebagian kawula kathah para aulia niku enten sih ngadep ibadah niku sing digawa rasa isin. Rasa isin, rasa sungkan, rasa ternyuh. Baida saiba moko tetalane wis weruh nyekseni lan menyadari sapa abdu kawula. Hadza fadlul azima ing iki kanugrahan kang aku. wis taulalan wis wis kebet wis nguasani alahi ing atase si kawula mau apa sing nguasani al-khajal rasa isi wal haya ulun tegese isi min sayyidihi saking gustine kawula al-karim kang loman kang maha murah wan tola kawan banjur kawetu apa sing kawetu lisan mlesane si kawula piadha halat ing dalem iki piadhi halati ing dalem iki tingkah kawetu doa iklawan donga wasualan jalu hadir wa qala lan banjur ngucap sapa kawula karena kepaksa kawetu muni mergo banyak dikongkon muni lu muni lewat dikongkon ya dua lah dikongkon ya nah dikongkon dua ini bujal dua kongkon jalo ini bujal jalo tapi jalo ini diri itu dikiriman ke merikol iya dong jalo ini kiriman kongkono wa qalan banjur bisa ngucap sapa kawula ya rab kama tafaddalta alayya bi khalqi ta'ati li wa khaliq wa bapa niku titik ta lampu kong kama tafaddalta alayya bi khalqi ta'ati li wa khalaitani biha wa wasaftani bi sifatin hamidatin ana khaliyun anha fil haqiqah wa wa'atani ma'a dhalika jazira thawabi wa najata min al-iqabi fataqabbal minni amali wa anjiz li ma wa'atani iku durane dungane bentuk ukarane wong sing nyekseni lek sembarang kalen sing ngarepi Allah sampai perkara sing sepele mumbuh wong ka wong-wong lek ngarepi sepele soal kentek niku sepele pemicu awal pemandange wong amal iku namine kentek niku sing ndeleh kentek di Gusti Allah niku dipahami betul sampai dirasakno tenan seluruhnya ini datang dari sana dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dia berdoa ya Rabb hidup pengiran kula. Kama tafaddalta. Kados anggen panjenengan paring anugrah alaya dumateng kula bi khalqi taati kelawan damel taat kuli kedue kula. Wa khalaita lan wis dadosaken pepaes panjenengan ing kula bi kelawan taat. Wa wasaftalan banjur nyipati panjenengan ing kula bi sifatin hamidatin kelawan pinten-pinten sifat kang pinuji padahal ana sak temene kula niku khaliyun sepi anha saking sifat hamidah panjenengan pun nyipati menungso kula niku sampean sifatin muttaqin ta'un muti'un mustahidun musallin sa'imun pada asli ini kula niku sepi mboten enten apa-apa ning Gusti bila hakikate ing dalam sejatine ana ning wong jenengan dikatung janji wa wa'ata lan sampun janjeni panjenengan ning kula mahadzalika sertane mukono-mukono paring anugrah rupa taat paring anugrah rupa pepaes paring anugrah rupa sifat-sifat pinuji kala wau panjenengan ing janjeni jazira sawabi ing agunge ganjaran wan najatalan janjeni keselamatan minal iqab saking siksa mula sing kula suwun Gusti soal janji wong jenengan pun janji soal peparing nyatane nggih kula pun kedunungan namun kedunungan itu melok duwe mula nggih patah kobang menawi ngaten nggih jenengan malih sing nampi patah kobang mugi kersa nampi panjenengan mini saking kula amali ing amal kula jenenge mboten ngamal kula sakjane kadung sampean dawuh kene niku ngamal kula kula nek ning ngoten. Ya ngoten. Amal panjenengan sing nempel kok kula. Kula aturke panjenengan. Panjenengan tampi Gusti. Wa anjis amuki langsung akan panjenengan li kedue kula langsung akan ma ing napa mamon. Wa atta ingkang sampun janjeni panjenengan ni ing kula. Janji panjenengan dengan terus ke. Senasa ngamal jenengan tampi kok terus. Ngamal jenengan hutan undat-undat mesti kene. Disaman terus ke. Nek gelemune ngono tenan, enek kawula kok bener-bener krasa napa anugrah agung kana moko ana. Sapa sing kawula pinalika ing dalem kono-kono sikap batine sing krasa isin lan donga mau iku musiban bener. Nek oleh nyuwun supaya oleh ganjaran iku mang ora kok nyuwun nuntut, niki lho persoalan. Sing pun-pun sing kathah kula sampeyan nek sikape nuntut. Niku nuntut iku wis dadi soal. Nek apale ora nuntut, niku bener. Senajan bentuke njaluk tapi jalukne njaluk gak nuntut. Nggih, mboten napa-napa wong sedaya lamar kita kagungan panjenengan. Kula mboten gadah napa-napa. Kula nggih namung kedunungan, namung ketitipan iki kula wangsulaken dhateng panjenengan. Dene soalé janji panjenengan niku nggih urusan panjenengan, nggih, jenengan langsung ke panjenengan saged langsung ke namung panjenengan. Dadi sama sekali gak ada peran untuk mengerok peparing. Ora meksa blas gak meksa sak karepmu. Wong sing dadi Gusti Allah kowe, nek njaluk cara jawane ngene. Tapi yo nek kowe Gusti Allah ora usah ngomong ngene iku lha. Kados malaikat malian, nek sampean ngene karo-karo sampean mung kira terus didukani kados malaikat. Anu Gusti sing dados khalifah niku malaikat mawon. Terus Gusti Allah ngene. Nek ngono iku wis jajal bagian disengko apa jenenge apa gak iso jawab terus matur subhanaka la ilaha illa anta illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim kayane lan ngono mau suci panjenengan Gusti mung karep-karep ngono gawe-gawe nek kok ipah ngono aku ora usah tapi kan niku sakjane kan buktine ayat ngene niku enten jawuh alam atul lakum ini a'lamu wa bisamawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku lha wis kandha. Aku iku Gusti Allah, ngerti sembarang kalih sing samar. Bumi langit sak isine sing samar-samar ya ngerti. Termasuk apa sing mbok omekno ketok muni subhanaka karo sing mbok simpen ning jeromu kowe karep pengen dadi khalifah. Aku ngerti kabeh. Lampahane lampahane anjung maha suci engkau ya Allah. Kami tidak tahu apa-apa kecuali apa yang telah engkau beritahuan pada kami. Dan sesungguhnya engkaulah Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Indah. Tapi tidak sebetulnya saja ini nyelekit. Nyelekitnya biar. Bisa menurus-urus diri ngeriku. Ngerain penopo-nopo anak Adam jadi khalifah kau rusak. Jangan urusin ngeriku belum buat melu-melu. Mau suci panjenengan mana nih aku gak melu-melu boten lho. Ini semantan mungkin ini dungane wong sing isin ngoten niku wae aja kono. Bak melu wis kono bak melu kabeh wis aku gak melu-melu. Lah berarti sama nek terus keluar dari wilayah Allah. Nah, enggak begitu kan ya. Karena memang yang pantas saya itu nerima panjenengan yang memberi, biarlah saya tukang nerima dan biarlah sampean tukang memberi. Karena memang saya hamba yang hina, pantasnya diwehi wae. Dan jenengan banyak ke pangeran sing loman, pantasnya wehi bagian jenengan wehi. Dan nampak itu bagian kula. Pun je jenengan mulai terus ngobrol itu terserah jenengan. Kalau tak mampu terus berapa yang bisa kalau nggak mampu ini ku. Nah, berarti posisi Ka'bahnya tidak hilang. Tetapi lah, kusin kalau pun ngamal sholat, kalau pun ngamal sholat, kusin suarganya ini. Itu terus. Mekir. Minggu. Wah. Fahakul abdi. Fahakul abdi bukau tawi hae kawula. Iku alayan. Alayan sabar. Fahakul abdi bukau tawi hae kawula. Iku alayan sabar. Yanto ora. Menyandarkan orang mesbatno. Sopo kawula ila nafsihi maring awake dhewe kawula mau ora nisbatna syai'an ing suwiji-wiji min mahamidis sifati saking rupane pira-pira pinujine pira-pira sifat. Sifat-sifat terpuji itu jangan sekali-kali kamu sandarkan kepada dirimu. Sandarkan loh. Kadang-kadang mulai sandarkan gitu terus nek ngono ora usah ngamal apik. Dudu dikandani. Ngamal apik kuwi manggone kudu ning nggonmu. Krana pancen sing gawe kono, niate pertama pancen ukurane iku ukuranmu. Kahanmu kudu jahit ning kono iku pancen ukurane ukuranmu. Berarti kudu mbok nggo. Lek kowe nolak moh ngamal apik ijine kowe moh nganggo klambi sing dikirim karo Gusti Allah. Nanging senajan kaya ngono aja terus ditangi-tangi iki lho klambi. Aja ngono kowe kudu muni. Iki klambi paringane Gusti Allah. Ngoten. Klambi taat iki paringane Gusti Allah. Klambi apik iki paringane Gusti. Sak wayah-wayah kelambi bisa didedel disenggalaman mujiatillah apa menang terima kelambi urep urep didedel sak waya-waya iso ya pokoknya kok ngamal gak ada yang ngamal jadi urep kok dijaluk iso ya ya ya ya ya ya. Ya coba kalau apa itu entah itu kemudian terus mengunci diri seakan-akan saya sudah jadi orang baik maka tidak mungkin saya masuk neraka. Ya coba nah nek kowe apa kowe mesti neraka lah model kowe kowe neraka lah suaraku ini lagi suaraku kalau berarti ini kemana kowe wa mahasinil a'mali lan lan ojo nisbatno ning awake dhewe saking pira-pira baguse pira-pira ngamal hakikatan ing dalam sejatine wala adaban lan ora pantes nisbatno ngamal bagus ning awake dhewe krana rasa tata krama ngono di maknane itu mesti ya wala adaban kemudian lan ora tata krama nek sampe menisbatkan ngamal apik ning awake dhewe krana napa illa ahliyata idla ahliyata krono rama kepatutan itu maujud fihi ing dalam kawula apa sing ora ana kepatutan lidhalika maring mengkono-mengkono ngamal apik lan sifat bagus mau niku lek ngamale ngamal apik wa amma madam musifat anak pun utawi tercelane biro-biro sifat, sifat yang tercela. Wal amali, wal amali lan tercelane biro-biro wama. Wama sawi lan biro-biro elee sifat lan wama. Iku famuqtadil adabi mongko utawi tuntutane tata krama iku anu difarep yen to nyendekno sapa kawula dalika ilmu kono-mengkono sifat elek sifat tercela wae disendekno ila nafsi maring awak dhewe kawula. Rene ngamal iku ngamal elek kudu disendekno ning awake dhewe. Napa kok ngoten? Kasih nasine elek. Asine elek. Koyok panunen kan? Iya, pengen panunen aku. Sing panunen siapa? Aku. Ora kok. Ini juga kayak panunen Gusti Allah. Ora oleh ngono. Tuntutan tata krama lho, Dek. Tuntutan tata krama. Tegese secara asli sejak awal ciptaan kamu memang diciptakan panunen. Tapi Allah kan sudah menyediakan kelambu untuk nutup panu. Weh, kowe sing gelem lagu. Berarti sing mahe panuwu ketok mergo kowe ndablek ora nggo klambi. Nek asline sri-sri, kowe sline asline sri. Menungso itu karo bedhes padha. Prina asli wis. Iya, sedek wetu anggo budho ngene. Nun jauh tidak dijelok semua waktu itu sah. Tapi kan tidak isandangan oleh Allah. Sifat budesi hilang, sehingga nak sifat bagus. Mereka tidak iakomo, tidak ibu tuduh. Diparingi kesempatan nama. Mesti setia ni lah. Mundi, jangan nak harus belajar ni, berarti harus setia ni. Pabrik nama lapis ini harus digawek no karo Gusti Allah sini Nabi Muhammad li utam li Muhammad alimal arat ngere agen ini sedek para sahabat sehingga encer ya agak para ulama nge bakul cilik-cilik ini biaya anggaran ini kok bakul akhlak cilik-cilik ini tapi lah jodoh rambu. Ya tapi mergo kowe kemelek sifat gumedhimu metu. Dikandani kiai langgarane ora ngadul. Akhire jur sifat aslimu metu ketok. Keserakahanmu ketok, akhire ketok sifat elek mazmumah rupa keserakahan. Yaiku kaya orang uta, malah mulu-mulu padahal ora sedeng. Ketok ngamuanmu malah kaya macan. Ketok lehmu bengkeran kaya kucing. Perkara balung sak jentikan oleh gerung pirang-pirang. Nggih lho. Rebutan balung sak jentikan ngono. Ora ana guncang nang TV sak ndi-ndi. Ya ta nggih. Niku kok wis dadi ketok arahna. Niku pancen asli niku lho bumi kok kowe. Ora kok niku lho, kok malah ngono ora malah asline iki malah. Lan nalika gelem nampa pitutuhe Allah, nalika gelem nampa hidayahe Allah, nampa perintah amal larangane Allah ditampa jur dilakoni, jur sifat eleke ketutup kalian sifat apike. Sakjane digere panutok. Sakjane dodone iku kadas tok. Tapi karena diklambeni karo klambi batik sing apik, malah pantes jejer yanten sing ayu. Lho wadah. Niku sakjane. Mulane lek sing sifat elek, jangan disandarkan kepada siapa-siapa kecuali kepada diri sendiri. Dua anyak tarif. Lan becik lan lan yen to ngakoni sapa sikawu ngakoni bi anggalika kelawan sak temene mengkono-mengkono sifat elek sing muncul iku mindulmihi sebab saking ngani ngoyone sika Allah wa jahili lan gobloke kawula mergo alasane anu luwa nganti kambi kambi badak sing abet sumu nganggo dasi niku kaya ketek-ketek ngene Pak Pak. Ya wis ngono lho, nganggo dasi ora betah ya mari ilang gagahmu. Nganggo jas ora betah ya mari ketok ora sopan. Pemene ndang terus nganggo klambi jek rasa sucok kok pisan klambine. Kurang mantau sing dicoblok sisan. Kurang mantau anane dicoblok sisan. Balen sarsan. Gila ke? Gila ke? Wong ceng elek duwe tahi jiwa kok. Gila ke? Ceng elek duwe tahi jiwa kok aja sampe labet lakon sing elek niku kok nangane wong. Lha kok sampean malah nantang perkara. Aku mau salah. Nek malah ketok eleke tenan diperintah ra budal kok malah ketok bali lho. Brengkelmu konangan niku kudu dang diakoni nggih banyak mulo niku ngadi ngoyo perawat kula dhewe mulo niku kudu mboten iso milih endi sing elek endi sing apik utune ngoten aja kok terus mangan juga kudu sih sampean pun nakdir kula dadi wong elek awas sama lebokne neraka lho piye to awas aja ngono darane iki ya Allah Gusti panjenengan kula niki arek Gusti wong banjur asline kula niku arek kula jane nggih mun ngertos enten pituduh tapi wong kula mboten purun wakone Gusti wong kula dapet dhewe ra ajeng sampean siksa nggih monggo panjenengan nggih niku sing pantes niku panjenengan kula niki disiksa wong mboten wakone tapi nggih dipikir-pikir jenengan sing kuwasa, jenengan sing saged nyiksa. Gek kula dipanjen nggih pantes disiksa terus upami jenengan nyiksa kula wonten terus mundhak sakpinten. Toh bapa jenengan boten nyiksa kula. Jenengan nggih boten rugi napa-napa. Upami jenengan nyiksa kula boten untung napa-napa, wong jenengan niku boten butuh untung rugi. Dene kersane jenengan ngapun wonten dosa kula. Kersane enten alasan untuk tidak nyiksa. Lha to lagi. Nggih nyuwun di ngapura mak sanak maknane lho lakon eleke kon buset. Nek lakon eleke dibuset sudah tidak ada alasan untuk menyiksa. Ojo kok terbuka-buka. Wis gawe elek kowe-kowe dhewe kok malah buset sak karmu piye? Ora ngono. Ini jenisnya malah-malah. Allah Ta'ala bukan kenaik dimati. Kena yang penting yang model itu jenis gak ingin toto kromo. Maka ketiga toto kromoan itu salah besar yang mengungkuli oleh orang yang lakukan perintah. Lek sekedar gak lakukan perintah mungkin dimohonkan ampunan masih mudah. Tapi lek wis gak ingin toto kromo nyelingkrik mensetarakan diri dengan Allah. Namanya terjangkit musyrik. Maka yang namanya kemusyrikan itu enggak bisa diampuni. Itu menurut janji Gusti Allah. Qala dawu saka Sahabat Abdullah radhiyallahu anhu. Idza amira. Tekalane wis lakoni. Sapa labu kawula hasanatan ing bagus. Wa qala lan banjur ngucap lho dicutol ngene ae kudu wae. Ya dawuh saya sahabat Abdullah mboten sida diterusna nggih. Dadi wekale sampun telas monggo kita tutup kanthi doa sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala Muhammad wa barakallahu sahabat Rasulullah ya jama'ana alhamdulillah rabbil alamin.